علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jemaah yang ada di masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita dengan hidayah mujmalah dan hidayah mufassalah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita dari berbagai macam musibah, musibah agama dan musibah dunia ini. Kita akan lanjutkan kajian buku prinsip dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, yang disusun oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafidhullah Ta'ala, ya, di mana pembahasan kita masih poin keempat atau pasal keempat, asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik, sampai pada halaman ke-70 yaitu kesyirikan dan bahayanya, ya. Jadi ulang sedikit tidak ada masalah. Penulis mengatakan kesyirikan dan bahayanya. Ya memang syirik itu bahaya. Ya para jemaah, bahaya. Bahayanya syirik melebihi bahayanya sesuatu yang mengancam nyawa, apalagi cuma harta. Ya, bahaya syirik dunia akhirat, bahaya harta dunia saja, itu pun bisa dicari lagi. Kalau orang terjatuh ke dalam syirik, tidak akan diampuni dosanya kalau dia mati dalam keadaan syirik. Kalau orang berbuat syirik belum minta ampun pada Allah Ta'ala dalam keadaan meninggal syirik, semua amalnya gugur para jemaah. Semua amalnya gugur, kan sayang. Ya, innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Kalau engkau syirik, gugur semua amalmu dan engkau termasuk orang yang rugi. Penulis mengatakan jika bentuk-bentuk ibadah yang Allah syariatkan dipalingkan dari Allah Azza wa Jalla atau secara bersamaan ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada selainnya, maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Ya, kita ibadah menyembelih memang khusus untuk wali misalkan, sementara sembelih hanya untuk Allah, ibadah. Atau untuk Allah dan untuk yang lain. Ya itulah namanya kesyirikan. Itulah namanya kesyirikan. Ya. Man dhabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Di antara, kata beliau, bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin antara lain, ya, ini beliau tegaskan tentu dengan pengalaman yang dilihat, ya, diyakini oleh kaum muslimin, dipraktekkan. Sebab kalau dipraktekkan terus-menerus, tentu itu dibangun di atas keyakinan. Ya, ini, ya, di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh sebagian kaum muslimin antara lain, ya, ini karena pengalaman kan, ya, diyakini karena apa? Dilang terus-menerus. Di antaranya meminta suatu maslahat atau kebaikan atau dijauhkan dari madarat bahaya kepada siapa? Kepada kuburan Nabi, kemudian Habib, Wali, Kiai dan lainnya. bernazar dan menyembelih hewan untuk mereka. Nah, berarti memang ada orang yang minta-minta kepada kuburan. Ya. Sementara tentu yang namanya berdoa hanya kepada Allah, ya. Wa annal masajida lillah wa la tad'u ma'allahi ahada. Surat Al-Jin, ya. Bahwa masjid-masjid hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan janganlah engkau meminta, ya, bersama Allah dengan yang lain. Surat Al-Jin, ya, ayat 18. Al-Jin, ya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sesungguhnya masjid-masjid milik Allah. Maksudnya tempat sujud, tempat berdoa. Sehingga jangan kamu berdoa kepada Allah bersama dengan yang lain. Di samping minta kepada Allah, minta kepada yang lain. Termasuk minta-minta kepada kuburan. Ya. Ya, syubhatnya itu para jemaah, ya, orang yang minta kepada Nabi sudah meninggal, ya, adalah apa? Di surat An-Nisa, ya, itu, ya, ketika Nabi masih hidup, ya, surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul la wajadullaha tawwabar rahima. Ya. Seandainya sekiranya mereka itu berbuat dolim kepada diri mereka, berbuat dosa, datang kepada engkau, yaitu kepada Nabi Muhammad, lalu mereka minta ampun pada Allah, dan Nabi Rasul pun minta ampunan bagi mereka. Ini subhatnya. Itu ketika Nabi masih hidup, ya, karena il itu apa? Darfuz zaman al-madi. Ya. Yaitu zaman lampau, dulu ketika masih hidup. Ketika meninggal, tidak ada sahabat yang melawan itu. Para jamaah rahmati Allah, ya. Nah, kalau kepada kuburan Nabi tidak boleh, apalagi kepada yang lain. Maka tidak boleh meminta kepada selain Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Masjid-masjid milik Allah apa? Tempat sujud, tempat doa. Sehingga apa? Ya, mintalah hanya kepada Allah. Jangan minta bersama Allah dengan yang lain. Karena itu merupakan syirik, syirik besar. Justru orang yang meninggal itu perlu doa kita. Ya. Orang yang meninggal perlu doa kita. Yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal, dan yang sepertinya, dan meminta perlindungan kepada jin. Ya. Dukun paranormal itu kan mengakui, mengetahui perkara yang lalu atau perkara yang akan datang. Ya. Ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu besok ini terjadi apa, tidak ada yang tahu. Dan tidak satu pun orang yang tahu di mana dia mati, di bumi mana, tidak ada. Bahkan Nabi pun juga tidak mengerti yang gaib. Surat Al-An'am 50. Ya, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan wahai Muhammad, Allah yang menyuruh kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan, apa itu? Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku ini memiliki perbendaharaan Allah dan aku tidak mengerti yang gaib. Jadi Nabi tidak mengetahui yang gaib. Ini. Nah, biasanya dukun dan paranormal, ya, mengaku ngerti yang gaib. Bisa meramal. Ya. Ancamannya adalah apa? Dianggap kufur kita. Kufur kepada apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa mendatangi dukun atau mendatangi paranormal dan membenarkan apa yang diucapkan dukun dan paranormal, berarti dia telah ingkar dan kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk praktek, ya, tukang sihir, mendatangi tukang sihir. Ingat, la yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir itu tidak akan pernah bisa berhasil di depan apapun mereka datang. Sehingga kita tidak perlu takut yang mengakibatkan justru terjatuh kepada kesyirikan, ya. Tapi percaya dengan adanya sihir, ya harus percaya. Karena memang ada. Antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah, ya. Pada Al-Baqarah, ya, yaitu ayat 102, ya. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ayat panjang, ya. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabila wa marut, ya. Bibabila Harut wa Marut. Ini para jemaah. Ini sihir ada. Tapi la yuflihu sahiru haitsu ata. Ini harus yakin kita. Tukang sihir tidak akan pernah berhasil, ya, dari manapun mereka datang, ya. Surat Thaha ayat 69, ya. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Ini harus yakin, ya, karena masalah pekerjaan, masalah bisnis, ya, tidak lepas dari 3G, gasak, gesek, gosok. Sehingga orang khawatir dengan dagangannya, takut dengan posisinya. Ingat surat Thaha ayat berapa? 56. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir tidak akan pernah bisa berhasil dari manapun dia datang. Oleh karena itu, silakan baca doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan justru malah menggunakan tukang sihir, orang pintar, tukang ramal dan yang sepertinya, dan meminta perlindungan kepada jin. Surat Al-Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Surat Al-Jin ayat yang ke-6. Dan sesungguhnya ada orang-orang yang minta perlindungan, ada sebagian manusia minta perlindungan kepada sebagian jin, dan jin itu menambah sesat, ya, pakai dukun. Dukun dan tukang sihir tentu juga kerjasamanya dengan para jin, ya. Ini para jemaah, ya, surat Al-Jin ayat yang ke-6, tambah sesat pada manusia, ya. Mempercayai jimat, tongkat, keris, tangkal, susuk, kekuatan, pusaka, barang sakti, ramalan bintang dan lainnya, ramalan bintang, ya, dan yang lainnya. Maka itu tidak benar. Mari kita hindarkan semuanya. Ya, man ta'allaqa syai'an wukkila ilaihi. Nabi bersabda, barang siapa menggantung sesuatu akan diserahkan kepada dia. Gantung jimat, gantung besi kuning, ya, menggantung apa saja, tapal kuda di rumahnya, diserahkan kepada dia, para jemaah. Sementara kita doanya apa? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin. Ya. Barakallahu fiik. Nabi mengajarkan kita apa? Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri sendiri. tawassul dengan nama Allah, birahmatika, dengan rahmatmu, tawassul dengan sifat Allah, astaghitsu, minta perlindungan kepada Allah dalam keadaan genting. Ya, istighosah itu ad-doa fi halati syiddah, doa dalam keadaan genting itu istighosah. Ini dibaca pagi hari, astaghitsu, aku istighosah kepada engkau. Apa permintaannya? Perbaiki semua urusan saya, termasuk supaya tidak diganggu bisnisnya. Jangan pakai jasanya jin juga. Jangan pakai jasanya dukun paranormal. Meskipun bajunya putih, tetap bukan ilmu putih. Baju hitam, ilmu hitam. Baju merah, ilmu merah. Tidak seperti itu para jamaah. Tetap kalau sudah mengaku mengerti yang gaib, mengaku mengetahui masa depan, meramal, itu namanya tukang ramal, arraf atau kahin. Ya. Arraf, ulama menjelaskan, orang yang mengaku-ngaku mengetahui masa yang sudah berlalu dan dia tidak tahu. Kahin adalah orang yang mengaku-ngaku ngerti masa akan datang. Itu kahin. Ini. Dan Nabi menjelaskan, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa mendatangi paranormal atau mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, berarti dia telah kufur, ingkar. Ingkar kepada siapa? Kepada apa? Kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diturunkan Allah kepada Nabi apa? Al-Qur'an. Ya. Aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaiki semua urusan saya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan kau serahkan kepada saya meskipun sekejap mata. Turfata ainin. Kita minta bersandar pada Allah Ta'ala. Ini minta disandarkan menggantungkan sesuatu. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Orang yang menggantung sesuatu, kata Nabi, akan diserahkan kepada sesuatu itu. Yang keempat, mempercayai dan menggunakan jampi-jampi, pelet, guna-guna, dan lain-lain. Ya. Sementara kita diajarkan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Ya. Dan kita diminta apa? Minal 'uqad. Orang yang meniup nafasat. Ya, ikatan-ikatan buhul. Ini para jemaah. Dengan demikian, kita tidak perlu pakai itu. Silahkan. Ya. Jangan pakai guna-guna. Lamaran ditolak, dukun bertindak. Minta pada Allah Ta'ala. Ya, ini memang keyakinan akan dikabulkan doa itu terkadang di situ ujiannya, orang tidak yakin. Wah, harus dengan syarat. Enggak bisa hanya dengan doa. Allah Ta'ala sudah menyampaikan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian, Rabb kalian telah berkata, mintalah padaku, pasti aku kabulkan. Cuman masalahnya tidak yakin. Kemudian harus pakai syarat. Syarat ini, datang ke fulan, datang dukun, datang ini. Kalau minta doanya kepada orang yang soleh, silahkan, boleh. Boleh saja. Tapi kalau minta guna-guna, pelet, dan lain sebagainya, ini, jampi-jampi. Jampi-jampi itu boleh selama tidak bertentangan syariat. Ya, yaitu apa? La ba'sa firruqa malam yakun fihi syirkun. Boleh jampi-jampi ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Nah, jampi-jampi biasanya ya semar mesem, semar mindem, dan lain sebagainya. Ya, nyebut nama-nama selain nama Allah Ta'ala. Kalau ruqyah, syaratnya satu, menyebut nama Allah dengan pakai bahasa Arab dan dimengerti. Nah, sekarang seperti pelet guna-guna, tangkal, ya, pakai jimat, pakai rajah, ayat dipotong tengahnya, dikasih bintang, dikasih pagar atau apa. Ya. Dan ini mujarrab. Sehingga disebut dengan mujarrabat. Ya, karena sudah dipakai sesuai dengan pengalaman. Ya, udah uji coba. Ya, itu namanya ilmu gaduh, pas kebetulan ya, ilmu gaduk yang digaduk-gadukkan itu para jemaah, ya. Ya, jangan percaya dengan itu, minta pada Allah Ta'ala, ya. Ingin kebal, bawa besi kuning, bawa jimat, bawa macam-macam. Nabi perang Uhud giginya apa? Patah sampai berdarah. Artinya Nabi tidak sakti. Ya. Sahabat dengan 70 sayatan pedang, ini fakta sejarah. Ya tidak mungkin lebih mulia siapa? Ya, Nabi atau selain Nabi? Seharusnya orang yang lebih mulia tentu ya lebih sakti. Ini tidak kok. Nabi luka. Berdarah, gigi beliau patah pada perang Uhud. Dan juga para sahabat, banyak yang mati dengan sayatan-sayatan pedang. Ya. Ini tidak sakti. Ya. Nah, kemudian datanglah orang berikutnya mengatasnamakan Islam dengan sakti. Pakai ini, kebal, ya. Pakai ini, baca ini, bisa menghilang tapi enggak bisa balik. Pakai ini, bisa terbang, macam-macam. Ya, wali itu adalah orang beriman dan orang bertakwa. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah berfirman, ingat, wali Allah itu adalah mereka tidak memiliki rasa khauf, rasa khawatir dan rasa sedih hati yang mendalam. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Takwa itu apa? Atas seorang tabi'in, ya, Tolak bin Habib, antakmala bito'atillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhofu iqaballah. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah dengan apa? Ketaatan kepada Allah sesuai dengan ilmu, dengan tujuan mengharapkan pahala. Jadi sholat sudah ilmu dan mengharap pahala, serta meninggalkan maksiat sesuai dengan ilmu dan takut dengan siksanya, itu baru takwa. Masa wali enggak sholat? Terus kalau minum minuman keras larinya ke sungai, ke laut katanya. Ya. Dari mana ini? Kok bertentangan dengan definisi yang dijelaskan muridnya sahabat tabi'in Tolak bin Habib bahwa takwa adalah apa? Engkau menjalankan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ilmu dan mengharapkan pahala, dan engkau meninggalkan maksiat sesuai dengan ilmu serta takut kepada adabnya Allah, itu baru takwa. Bukan wali kemudian enggak sholat terus minum minuman keras katanya lari ke laut. Ini dari mana? Ya, dilihat dari zahirnya bisa, wah, padahal baru saja dia di sana kok bisa di sini. Ya bisa saja kalau jin yang nolong. Ya, bisa saja. Ini para jemaah. Minta berkawan sama dengan jin. Nah, ini. Syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar. Ya. Kedzaliman yang paling zalim dan dosa yang paling besar. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedoliman yang paling besar, ya, yang tidak akan diampuni Allah Azza wa Jalla jika pelakunya syirik, pelaku syirik mati di atas syirik dan tidak bertobat. Ya, kalau bertobat diampuni. Para sahabat dulunya banyak orang-orang musyrikun kemudian bertobat kepada Allah. Orang yang berbuat syirik adalah orang paling sesat, paling dolim di muka bumi ini. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Allah berfirman, inna allaha la yafiru aishirka bihi wa yafiru maduna dhalika lima yasha. Wa ma yushirik billah faqad iftara isman aziman. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara isman azima. Dia telah, ya, berbuat dosa yang sangat besar, para jemaah. Dalam An-Nisa 116, tadi An-Nisa 48. Sekarang An-Nisa 116. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni ya dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini para jemaah ya, kedzaliman yang akan besar, dosa besar, kesesatan yang jauh. Ini. Dan kita orang beriman merdeka, enak. Keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw dalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw jala alayya. Selesai. Tapi kalau orang bawa jimat karena terancam bisnisnya, terancam nyawanya, coba seandainya jimat yang dibawa itu tertinggal, lupa, tidak dibawa, kira-kira orang itu bagaimana? Apakah dia nggak masalah atau dia merasa khawatir? Itulah para jemaah, sehingga diserahkan kepada dia. Kalau orang menggantungkan sesuatu, mari kita gantungkan segalanya kepada Allah Ta'ala. Semakin kita menggantungkan urusan kita kepada Allah, semakin kita menjadi orang yang bebas dan merdeka. Ya. Semakin orang itu menggantungkan diri kepada selain Allah, semakin menjadi budak. Ya. Semakin menjadi budaknya. Akibat orang yang berbuat syirik, Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni orang yang berbuat syirik jika ia mati dalam keadaan dalam kemusyrikannya, ya, dalam kesyirikannya dan tidak tobat sebagaimana firman Allah di atas An-Nisa 116 dan juga An-Nisa 48, ya. Yang kedua, orang yang berbuat syirik tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Betul para jemaah. Karena tidak ingat pada Allah Ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah hatinya tenang, hatinya damai. Makanya dijelaskan para ulama surat An-Nahl ayat berapa itu? Ayat 97. Ya, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walana jazianahum ajarohum bi ahsani makanu yakmalun. An-Nahl 97. Barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia beriman, ketika beramal soleh beriman dia, apa diberikan? Falanu yianahu hayatan toyibah. Akan kami berikan kehidupan yang baik. Apa maknanya? As-sa'adah, kebahagiaan, ya, ketenangan. Maka semakin kita beriman, bertauhid, semakin tenang, semakin damai hati ini. Karena kita sudah membebaskan pada yang lain. Kita yakin kalau Allah tidak menggerakkan orang membeli barang kita, tidak akan membeli. Kalau Allah menggerakkan hati mereka membeli. Ya. Yang penting kita sudah menawarkan dengan cara yang benar. Begitu pula dengan hal-hal yang lain. Nah, kita tidak menggantungkan kecuali hanya kepada Allah. Semakin menggantungkan kepada Allah, semakin bebas. Dan sebaliknya, semakin menggantungkan kepada selain Allah, semakin terikat dia. Ya. Dan jangan berharap banyak kepada manusia, karena kita akan kecewa. Ya. Jangan berharap banyak kepada manusia, karena akan kecewa. Orang berbuat syirik tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, ya. Karena orang yang paling ya mendapat bahagia adalah orang yang bertauhid, ya. Orang yang bertauhid. Kalau orang tidak bertauhid, orang berbuat syirik, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali pamannya. Ya. Itu pun hanya diringankan dari siksa api neraka. Ya. Orang yang berbuat syirik diharamkan Allah untuk masuk surga. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa maliddzalimina min ansar. Surat Al-Maidah ayat 72. Ya. Sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan syirik, Allah haramkan baginya surga, tempatnya neraka, dan tidak ada penolong bagi orang yang berbuat zalim. Ya. Orang yang berbuat syirik akan terhapus pahala amal-amal kebajikan yang pernah dilakukannya. Surat Al-An'am 88. Ya. Wala asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalau mereka syirik, lahabitu anhum makanu ya'malun. Gugur semua amalnya. Ya. Ya. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawah Muslim. Nabi bersabda, Allah berfirman, barang siapa beramal dengan satu amalan disekutukan dengan selain diriku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya, tidak ada manfaatnya. Ya, termasuk juga syirik kecil. Nanti kita disuruh oleh Allah Ta'ala, coba kamu pergi, dulu kamu riya kepada orang itu, apa kamu dapat pahala darinya? Nah ini para jemaah, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini, mari kita ketahui tadi bahaya syirik, ya. Kemudian bentuk-bentuk kesyirikan. Dan harus tahu, ya. Dan insyaallah kajian Al-Qaulul Mufid adalah kitab tauhid. Pertemuan akan datang, babnya apa? Al-khaufu minasyirki. Rasa takut kepada kesyirikan. Harus ada. Nabi Ibrahim saja takut dengan kesyirikan. Dengan doa beliau, wajadubni wabaniya anak budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anakku dari menyembah patung. Nabi SAW juga berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Nabi, jadi semua khawatir, inna akhwafa ma akhafa alaikum asyirkul asghar ar-riya, yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Maka kita harus takut semuanya pada itu, para jemaah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falitafaddal masykuran wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyib Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu untuk menyampaikan bimbingan serta pelajaran yang bermanfaat pada kami di kesempatan kali ini. Selanjutnya untuk memperdalam dari pembahasan kita, silahkan Anda bisa bertanya langsung via telepon di layanan 021-823-6543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Juga Anda bisa kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di 081-989-6543. Yang pertama akan berikan kesempatan bagi penelpon. Silahkan. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Kami berikan kesempatan kepada yang sudah siap untuk menyampaikan pertanyaan di layanan telepon 021-823-6543. Silakan, telepon yang pertama. Halo. Halo. Halo, iya, dengan siapa, di mana Ibu? Halo, iya, dengan siapa, di mana Ibu? Halo. Ibu, dengarkan melalui telepon saja, kemudian suara dari televisi atau radionya dikecilkan sekali. Oh, terputus. Baik, selanjutnya di 021-823-6543 bagian yang bertanya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Adi di Bima. Silakan Pak Adi di Bima, pertanyaannya. Ini saya mau tanya gini, di misalnya orang tua kita melakukan kesyirikan gitu, jadi kita udah nasihati, tetapi kadang takut dengan kebiasaan masyarakat juga gitu. Satunya kita khawatir dia tuh meninggalnya seperti itu gitu. Tapi dia kadang mau mendengar, kadang bagaimana ya pas berbau dengan masyarakat lain lagi gitu itu. Iya iya. Mohon cara menasihatinya bagaimana? Iya. Ya. Karena dia takut dengan kebiasaan masyarakat gitu. Iya iya. Ya itu aja ya ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimak Ustaz? Silakan. Iya. Mudah-mudahan tidak salah saya memahami, yaitu bagaimana menasihati orang yang khawatir ya pergaulan dengan masyarakat di mana pergaulan itu banyak mengandung kesyirikan. Bagaimana menasihati dia? Ya. Begini, manusia memang makhluk sosial, tidak bisa lepas dari bermasyarakat, ya. Kemudian dalam berteman juga harus memilih al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung dengan akhlak dan agama teman dekatnya. Perhatikan dengan siapa dia berkawan. Itu penting. Ya. Kemudian bagaimana sikap kita? Insya Allah, ini nasihat para ulama, dan antara Al-Hasan Al-Basri, Al-Qadi'iyat, ya, antara mudharah dan mudahanah. Ini serius saya sampaikan. Tapi tidak masalah ilmu diulang-ulang. Ya. Apa mudharah? Al-mudharah itu adalah sikap baik kepada orang dengan tidak mengorbankan nilai-nilai agama. Atau dengan istilah lain juga disebut oleh Al-Qadi'iyat, yaitu apa? Menukar dunia untuk kepentingan agama. Itu. Seperti kita memiliki sifat sosial, membantu orang, ya, tetangga kita, siapapun dia tetangga, perlu bantuan kita bantu. Ya, bahkan bukan hanya sekedar orang Islam, orang di luar Islam pun tidak boleh diganggu sebagai tetangga. Mankana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tetangga. Wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Waqila manhum ya Rasulullah? Faqala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iquhu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, tidak sempurna imannya. Siapa ya Rasul? Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan. Nah, ini harus dijaga hal seperti ini. Ya, ini namanya mudharah. Kita mudah memberi hadiah, kita mudah membantu, menolong. Namun yang tidak boleh adalah mudahanah. Apa mudahanah? Sikap baik kepada orang dengan mengorbankan nilai-nilai agama. Atau menukar agama untuk kepentingan dunianya. Ya, asal kita setor wajah, meskipun itu tidak acara tidak syar'i, mengandung maksiat, mengandung perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, ini namanya mudahanah. Ya, menukar agama untuk kepentingan dunia atau berbuat baik kepada sesama manusia dengan apa? Dengan mengorbankan nilai agama. Dan ini pernah terjadi pada Nabi, ya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu, orang-orang kafir itu waddu sangat ingin seandainya engkau tudhin mudahana, ya, yaitu tanazul mengalah. Sehingga apa? Ikut-ikutan acara mereka, misalkan mereka juga mau. Oleh karena itu, ketika Nabi diminta oleh orang musyrik Quraisy, Muhammad, kami mau nyembah Tuhan kamu setahun, asalkan kamu juga mau nyembah Tuhan kami setahun, barter. Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ini. Nah, oleh karena itu memang kita harus bermain cantik bagaimana kita tidak salah di hadapan Allah dan tetap menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kanan semua tidak, kiri semua iya. Nah, ini, ya, ini ekstrim kanan, wah enggak semua, ya ribut. Oh iya semua, di hadapan Allah resikonya. Tapi mana yang benar? Kerja bakti, ya, seperti bersihkan selokan. Orang yang sakit kita bantu, ya, SPP anak tetangga barangkali terlambat bisa dibantu dan seterusnya. Nah, giliran ada acara, kegiatan yang memang mengandung kesyirikan tadi, mengandung maksiat, mengandung perbuatan bid'ah, kita tidak ikut, insya Allah sudah ada perimbangan di situ. Ya, mudhar. Ya, mudhar. Dan itu tetap kaum muslimin, karena mereka tidak tahu sehingga bisa terjatuh kepada kesyirikan, karena mereka juga bisa tidak paham sehingga terjatuh kepada perbuatan bid'ah, bahkan perbuatan maksiat, judi online. Enggak kok, Pak, judi itu game. Itu game coba. Ya. Banyak barangkali juga tidak paham, ya perlu kita berikan pemahaman. Nah, barangkali siapa tahu dengan menunjukkan akhlak yang baik, orang itu tahu bahwa kita tujuannya adalah kebaikan. Ya. Kalau sudah dibagi tidak baik, ya sudah, pasrah pada Allah Ta'ala. Sebuah resiko, ya. Nabi Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ya, Allah berfirman, apakah kamu mengira masuk surga begitu saja, ya, sebelum datang kepada kalian seperti yang pernah dialami orang-orang terdahulu, disiksa macam-macam sampai diusir, sampai Rasul dan orang beriman bersamanya, ya, benar-benar tidak tahan dengan itu, sampai mengatakan kapan pertolongan Allah tiba, pertolongan Allah dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Ya, bisa dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa pertolongan Allah itu dekat, ya. Surat Al-Baqarah 214. Ya, ini sebagai hiburan bagi kita. Kita tidak ada apa-apanya, masih mungkin dibilang jenggot, kambing, enggak masalah. Ya, dibilang kambing enggak masalah, dibilang ini enggak masalah. Ya, orang dulu betul-betul disiksa. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja, ya, ringan, gratis, sebelum datang kepada kalian apa yang datang kepada orang-orang sebelum kalian, massathumul ba'sa wad-dharra. Ya, mereka disakiti, diberikan kemadorotan, sampai mereka goncang, diusir macam-macam. Ya, nah, kita radikal, sabar. Dulu yang bilang jenggot radikal, sekarang juga pakai jenggot. Alhamdulillah. Ya. Nah, kita harus terus menyampaikan dakwah ini, para jemaah. Ya. Nah, oleh karena itu harus tadi perhatikan mudharah dan mudahanah. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Saudara Ahmad Mubasir di Bumi Ayu. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya, apakah jika menisbatkan datangnya musim hujan atau musim kemarau kepada bulan-bulan Masehi Masehi termasuk syirik, karena sebagian orang sering mengatakan, ini kalau sudah masuk bulan September, Oktober, November, Desember adalah musim hujan. Orang-orang seperti itu mengatakan. Sedangkan kalau bulan April sampai Mei, Juni dan Juli biasanya musim kemarau. Mohon penjelasannya, Ustaz, tentang hal seperti ini. Silakan. Iya. Yang harus dipahami, yang mendatangkan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan panas adalah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengganti siang dan malam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh mencaci maki waktu karena panas, ya, kepanasan gerah, AC, kipas angin rusak. Karena hujan, ya, kedinginan, kerupuk enggak kering, jemuran enggak kering, mencaci maki, ya, itu enggak boleh, ya. Yudini Ibnu Adam ya subud dahra wa ana dahru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam telah menyakiti aku, manusia menyakiti aku, kata Allah Ta'ala. Kenapa? Telah mencaci maki waktu. Akulah waktu yang menggantikan siang dan malam. Maksudnya akulah yang menggantikan siang dan malam. Adapun karena memang sesuai dengan kebiasaan dan pengalaman ya, bahwa kalau musim hujan biasanya terjadi rentang waktu ini dan ini. Ya, musim kemarau rentang waktunya ini dan ini, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dan insya Allah orang yang mengatakan seperti itu bukan karena keyakinan ya bulan-bulan itulah yang membuat hujan, bukan. Ternyata buktinya musim hujan gak hujan-hujan, iya kan? Kemudian musim kemarau hujan terus. Sekarang cuaca ekstrim, tidak menentu. Ya, saya yakin tidak sampai ke sana keyakinan itu. Ya, nah, adapun bintang-bintang yang bisa menentukan nasib hujan turun atau tidak, ya itu tidak boleh. Atau minta hujan kepada bintang-bintang al-istisqa, ya bin nujum, itu tidak boleh. Nanti ada pembahasan dalam kitab tauhid. Ya, maka kalau berdasarkan pengalaman musim hujan itu terjadi ya, seperti juga perkiraan cuaca BMKG, perkiraan ya, tidak memastikan. Kenapa? Sesuai dengan pengalaman yang terjadi terus menerus, kemudian diambil sebagai sebuah kesimpulan ya, bukan sebagai keyakinan yang menggerakkan. Kenapa? Yang menurunkan semua adalah Allah. Qul may yarzukukum minas samai wal ard. Ya. Amman yamliku as-sam'a wal basar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Qul afala tattaqun. Surat Yunus 31. Allah menyuruh kepada nabi agar mengatakan kepada orang musyrik, qul may yarzukukum minas samai wal ard. Siapakah yang menurunkan rezeki dari langit dan bumi, hujan dan semuanya? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang mengatur alam ini? Wa may yudabbirul amr, siang dan malam, panas dan hujan. Orang musyrik saja mengatakan apa? Fasayaqulunallah. Mereka yang menjawab semua itu adalah Allah. Ya, tentu saja orang Islam tidak akan demikian. Kalau ada, sungguh terlalu. Orang muslimnya tidak demikian. Ya, ya, maka itu tidak termasuk bagian kesyirikan. Dan insya Allah tidak menganggap turunnya hujan dan terjadinya panas adalah pergantian waktu ini. Bukan. Tapi Allah, Allah yang mengganti waktu. Ya. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang mengganti siang dan malam, akulah yang juga yang menurunkan hujan dan panas. Demikian Allahu alam bissawab. Taib sad barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di layanan telepon 021 823 6543. Kami angkat untuk telepon yang kedua. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Tasli dari Bandung. Bapak dikecilkan dulu ya volume radionya atau televisinya. Ya baik. Sudah, Pak Fali di Bandung? Ya, baru Fali. Baik, barakallah, silakan. Ada yang ingin tanya. Ini saya pernah mendengar ada orang yang ini itu Bapak, mohon maaf suaranya Bapak tidak bisa kami tangkap dengan jelas sehingga kita tidak tahu maksud dan tujuan Bapak bertanya. Silakan diperjelas Pak, agak geser mungkin ke tempat yang sinyalnya kuat. Oh, ya. Halo. Halo. Ya, silakan Pak diulang pertanyaannya. Ada sebuah doa. Doa bunyinya tuh Allahumma ij'al fi khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayami yauma alqaka. Nah, yang saya tanyakan itu apakah itu sebuah hadis atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Jazakallahu khair. Iya. Silakan Ustaz. Iya. Saya tidak tahu itu ya, ya. Kalau apakah itu hadis? Ini ya. Uh, Kalau kita lihat di sini memang hadis tapi disebutkan derajatnya lemah, ya, yaitu hadis Muawiyah bahwa Abu Bakar berdoa Allahumma ja'al khaira ya umri akhirahu wa khair amali khawatimahu wa khair ayami yauma alqaq, ya. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku di akhirnya dan sebaik-baik amalku sebagai penutupnya dan sebaik-baik hariku hari ketika aku berjumpa dengan engkau, ya. Nah, di sini disebutkan hadisnya adalah dhaif, ya. Ada perawi namanya Abu Malik An-Nakhai dan dia dhaif. Hadis walaman At-Tabrani, ya. Hadis dhaif. Nah, namun kalau seandainya berdoa dengan ini dengan tidak meyakini bahwa itu dari Nabi, ya, maka boleh-boleh saja, ya, tapi tidak meyakini dari Nabi. Dan tentu doa yang diajarkan Nabi tentu lebih utama, ya. Ini hadis dikatakan lemah, ada rawi namanya Abu Malik An-Nakhai. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari Ummu Aisyah di Tangerang Selatan. Semoga Allah memberkahi Ustaz sekeluarga. Yang kami tanyakan, bagaimana kita menyikapi perkataan bahwa gara-gara hujan daerah kita banjir, gara-gara hujan merusak rumah kami sehingga terjadinya longsor. Mengingat saat ini sering hujan dan sering banjir sehingga menjadi bencana, terutama apabila ucapan ini diucapkan oleh orang terdekat atau orang-orang yang merupakan bagian keluarga kita. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. Iya. Gara-gara hujan, banjir, longsor, dan lain sebagainya, maka ini bisa benar, bisa salah. Kalau berkeyakinan bahwa hujan sebagai sebab, benar. Tapi kalau sebagai al-musabbib, penyebab utama, salah. Karena yang mendatangkan hujan adalah Allah Ta'ala. Kemudian hujan menjadi sebab terjadinya banjir, musibah, ya. Bisa dibuka dalam surat Al-A'raf 96-99, ya, di situ. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal atulakin kadzabu fa khatnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan buka barokah di langit dan bumi sehingga hujan turun tidak jadi banjir, tidak jadi longsor, sekarang jadi. Tapi mereka berdusta sehingga kami adab atas perbuatan mereka. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun? Apakah penduduk satu negeri, satu kampung, satu perumahan merasa aman dari bencana yang kami turunkan di waktu malam sementara mereka sedang tidur? Banyak longsor terjadi di waktu malam ketika mereka tidur. Al-A'raf dari 96-99. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhaw wahum yal'abun? Apakah penduduk satu negeri, satu kampung, satu desa, satu perumahan merasa aman dari bencana yang kami turunkan di waktu pagi ketika mereka sedang bermain-main, ya, yang terjadi di Jakarta, tembok roboh, anak sekolah pagi-pagi main-main? Ini para jemaah, ya. Ah, ini semua menunjukkan bahwa sebab adanya musibah dengan banjir, longsor dan lain sebagainya memang tidak lepas dari dosa-dosa manusia. Ya. Fakullan akhudna bidambihi. Wa minhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu shayhatu. Wa minhum man fasafna bihil arda. Wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Al-Ankabut 40. Masing-masing kami adab karena dosanya. Karena dosa. Ada yang kami turunin hujan batu. Nah, sekarang di tempat kita di negeri ini ada hujan es. Ada tidak? Ada. Es itu batu apa bukan? Ya, es batu. Batu, tetap batu, bukan kok Ustaz. Es. Es apa? Es batu. Sudah esnya hilangkan, batu. Terjadi. Dengan suara keras dari langit mati. dengan disedot oleh tanah, alias tenggelam di tanah, tenggelam di air. Surat Al-Ankabut ayat 40 para jemaah. Nah ini mari kita introspeksi diri, semua karena kesalahan kita. Tapi ketika mengatakan gara-gara hujan, kalau sebagai sebab iya tidak ada masalah, karena sebagai sebab, dengan sebab hujan besar jadi longsor, dengan sebab. Ayo ada sebab lain, sebab yang berantai, sebab berantai akibat dosa manusia, ya pertama dosa kepada Allah, juga dosa kepada kelestarian alam. Ya kalau yang namanya tebing agak tinggi, kemudian dia tidak ada penguat seperti pohon atau bebatuan, ya secara logika kalau disiram air terus menerus dengan porsi yang banyak tentu akan menyebabkan, ya. Nah, berarti harus di tak lakukan tindakan preventif, entah diberikan semen atau yang lain, ditanami pohon, pohon dicabut, ya. Atau juga ada dosa-dosa manusia, seperti masa banjir bandang terjadi di pegunungan, ya. Biasanya banjir bandang di bawah, ini di pegunungan pernah terjadi. Di Kota Malang pernah terjadi. Itu pun nerobos, bukan kalinya diterobos, kampung permukiman. Ya, logikanya tidak masuk. Tapi terjadi kalau Allah berkehendak para jemaah. Oleh karena itu jangan semata-mata kita mengatakan ini penyebabnya adalah badai ini, badai itu, angin ini, angin itu. Ya, sebagaimana BMKG mengatakan. Mudah-mudahan yang menjadi narasumbernya bisa menyebabkan mari kita mohon ampun pada Allah Ta'ala. Ini musibah, ini ujian, ini bencana, ini dengan sebab kesalahan kita. Tapi gak ada yang berani ngomong begitu, ya, dari BMKG. Padahal kebanyakan kalau kita lihat orang Islam, ya, ini termasuk jangan hanya mengatakan gara-gara banjir, gara-gara dosa kita. Al-Ankabut ayat apa? Ayat 40. Silakan dibuka. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron wa jazakumullah khairan kepada jamaah yang hadir dari subuh sampai sekarang, dan juga kepada ikhwan dari studio, kepada kaum muslimin. Semoga Allah mengampuni kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada saudara yang sedang mengalami musibah banjir, longsor dan lain sebagainya. Semoga Allah memberikan kesabaran, diganti dengan yang baik bagi kita yang mampu untuk membantu dan menolong mereka. Bantulah mereka dengan doa, bantu mereka dengan harta, ya, dengan materi yang bisa kita lakukan. Man nafasa'an mu'minin kurubatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurubatan min kurabi yaumil qiyamah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya, orang beriman, dari beban-beban dunia ini, maka Allah akan ringankan beban-beban dia nanti di hari kiamat. Doakan mereka dengan kesabaran, doakan mereka dengan diganti lebih baik, bantu mereka dengan materi. Semoga mereka diberikan kesabaran. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.